Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كوم مسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua kenikmatan-kenikmatannya. Dan mudah-mudahan Allah limpahkan berlipat ganda lagi kenikmatan-kenikmatan tersebut yang membawa kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan-kenikmatan itu adalah adanya anak. Yang sering kita bahas adalah tentang anak. Telah kita sampaikan mukadimah singkat dalam pertemuan yang telah lewat, kitab yang baru akan kita baca dalam majelis kita sebagai ganti kitab al-usul thalathah. Yani kitab yang berjudul apa Bapak? Al-Ihtifalu fi Ahkamin wa Adabil Atfal. Al-Ihtifal, peringatan-peringatan tentang ahkamin, hukum-hukum, wa adabin, dan adab-adab, pelajaran-pelajaran tentang atfal. Atfal itu jamak dari tiflun. Yani apa? Anak-anak. Telah kita baca dalam mukaddimah yang terlewat bahwa termasuk di antara kewajiban sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti sholat, puasa, zakat pun kewajiban yang harus diperhatikan oleh kita semuanya adalah kewajiban menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini pun satu kewajiban yang tidak kalah wajibnya seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini hukumnya wajib. Menjaga diri dari api neraka hukumnya wajib. Dilarang seorang bersengaja-sengaja melakukan perbuatan yang menceburkan dirinya ke dalam neraka. Tidak boleh. Walaupun dia ridho. Walaupun dia ridho. Misal, seorang diperkosa momennya atau dizinai momennya. Ketika diperingatkan, oh saya ridho kok, gak apa-apa. Ini gak boleh. Tetap walaupun kamu ridho, tetap hukumnya apa? Haram. Ya mungkin kayak gitu ada jika lo suka sama suka ya. Contoh yang lainnya, dosa tetap dosa walaupun ridho. Orang yang hutang dengan model riba. Walaupun dia dicekik dengan ribanya, dia awalnya menyetujui bunganya 5% bomanya. Nah, ya gak apa-apa, saya ridho kok. Walaupun dia ridho, tetap itu hukumnya apa? Haram. Sehingga keridhaan seorang itu tidaklah merubah hukum aslinya. Bisa dimengerti ini? Kenapa? Karena larangan untuk seorang menceburkan diri ke dalam neraka. Menceburkan diri ke dalam neraka, yaitu menceburkan diri ke dalam dosa. Bahkan wajib setiap kita menjaga diri kita dari api neraka. Dan demikian pula dengan keluarga kita. Istri dan anak-anak kita, dan itu adalah tanggung jawab yang pokok melebihi tanggung jawab kepada orang lain. Melebihi orang lain. Disebutkan dirimu dan keluargamu. Orang lain ini disebutkan para ulama sebagai fardu kifayah. Jikalau sudah banyak orang yang mengurusi manusia, maka orang yang akan ikut mengurusi manusia, ini hukumnya fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah. Adapun mengurusi keluarga, hukumnya fardu ain. Mendidik anak, mendidik istri, hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Bisa difahami kaum muslimin? Ayo. Tentunya kalau kita bertanya, bagaimanakah kiat-kiat menjaga diri dari neraka? Jawabannya sudah kita ketahui bersama. Belajarlah tentang ilmu agama. Karena dengan engkau tahu ilmu agama, kamu akan tahu perintah-perintah Allah. Dan kamu akan tahu larangan-larangan Allah. Tinggal kamu melaksanakan perintahnya. Dan tinggal kamu tinggalkan larangannya. maka kamu akan selamat dari neraka. Selamat dari neraka itu bukan hanya sekedar selamat saja. Orang yang selamat dari neraka itu dipastikan al-jannah tempat tinggalnya. Karena di sana tidak ada yang ketiga, cuma ada dua, surga atau neraka, jannah atau nar. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang dipastikan oleh beliau dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba atau dakhala an-nar," dalam riwayat lainnya. Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk dalam al-jannah. Pengertiannya, pasti selamat dari neraka. Sehingga kiat untuk selamat dari neraka adalah dengan mengamalkan hal-hal yang memasukkan kamu ke dalam surga. Dengan itu secara otomatis kamu menjaga dirimu dari apa? Neraka. Bisa dipahami kaum muslimin? Ewa. Dan itu adalah satu kali dayung, dua pulau terlampaui. Artinya kayak gitu. Kita sholat sekaligus kita mengharapkan al-jannah kepada Allah. Dan sekaligus kita mengharapkan selamat dari an-nar. Itu semuanya bisa kita lakukan jika kita mengerti tentang ilmu ad-din, ilmu tentang agama. Ya, dan ilmu agama ini luas pembahasannya. Pada bab akidah luas, harus dimengerti akidah yang benar seperti apa dan akidah yang batilah seperti apa. Tentang ibadah, ibadah yang disyariatkan apa saja, bagaimana cara mengamalkannya, tentang sifat-sifat dan tata cara pengamalannya harus diilmui. Kemudian kamu belajar tentang adanya ibadah-ibadah yang tidak ada sunahnya, agar dengan itu meninggalkan amalan tersebut. Begitu seterusnya, mengerti tentang mana yang hak dan mana yang batil. Nah, kemudian berikutnya adalah ahlikum, keluarga kalian. Bagaimanakah mungkin, pertanyaannya adalah sekarang, apa mungkin adanya seorang ayah yang dia sendiri tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari api neraka, ternyata dia ingin melindungi anaknya dari api neraka? Jawabannya, gak akan mungkin. Gak akan mungkin. Artinya apa? Kalau dia tahu kebenaran, diajarkan kepada anaknya, "Ya nak, kamu bertauhid, saya biarlah masuk neraka." Ini berarti orang tua tersebut tahu kebenaran, diajarkan kepada anak, dirinya dia tidak mau mengamalkannya. Maka tentu ini adalah sebuah kesalahan. Artinya kebanyakan manusia adalah tatkala orang tua tersebut, sang ayah terutama dalam perkara ini, tidak tahu tentang tauhid, apakah mungkin dia terbesit di otaknya mau mengajarkan ilmu tauhid kepada anaknya? Enggak. Ini dia. Kalau orang tuanya, yakni sang ayah terutama, tidak mengerti tentang ibadah yang benar, apakah mungkin dia akan mengajarkan ibadah yang benar itu kepada anaknya? Jawabannya, tidak akan mungkin. Seorang yang enggak tahu, masa akan mengajarkannya? Sebagaimana disebutkan oleh pepatah bahasa Arab, faqidus syai la yu'ti. Seorang yang enggak punya sesuatu, ya dia enggak akan bisa memberikan sesuatu itu. Orang enggak punya ilmu tentang baca tulis bahasa Arab, kalau dia mau ngajari bahasa Arab, kira-kira mudeng tidak Bapak? Ya enggak dong. Ayo belajar sama saya nahwu. Saya akan ajari nahwu. Terus ketika dia mengajari, nahwu itu apa sih ya? Malah diajari, ini kunci Inggris, maunya. Ini kunci L, ini kunci T. Karena dia background-nya bengkel. Mau ngajari ilmu nahwu bagaimana? Faham kaum muslimin? Nah, kita sebagai ayah dituntut menjaga diri kita dan dituntut menjaga diri keluarga kita. Di pundak kita ada dua beban berat. Diri kita masing-masing diwajibkan untuk menjaga dari api neraka dan keluarga kita. Marilah kita belajar ilmu agama. Karena ilmu agama itu penting bagi diri kita dan keluarga kita. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, pada mukadimah yang telah lewat juga, beliau menyebutkan tentang kondisi masyarakat yang ada di zaman sekarang ini. Banyak di antara orang tua yang kata beliau, kathirun min awliyail umur an hadil mas'uliyah al-manata bi'anakihim min tarbiyati awladihim wa ta'alimihim ma yanfa'u fi dinihim wa yakiyahum min adabillahi fi akhiratihim fa inna nadir al-yawm fi tarbiyatin kathiratin al-aba' li'awladihim la yajiduha maqsuratan al-nahiyati al-jazadiyah. Kata beliau, yang sangat disayangkan sekali di zaman sekarang ini, kata beliau, banyak orang tua yang mereka kalau memperhatikan anaknya itu hanya sebatas jasadiahnya saja. Kebutuhan fisiknya, kebutuhan pertumbuhannya. Makanannya diperhatikan, minumannya diperhatikan. Makanannya itu biasa disebut apa? Lima sempurna. Hah? Lima sehat. Lah itulah yang dimaksudkan. Saya lupa itu ilmu PKK ya. Kita ini bapak-bapak jadi gak tahu ilmu PKK. Biasanya kan PKK ibu-ibu ya. Jadi maaf saya gak tahu apa-apa. Nah, itu. Dikasih minuman, susu, dikasih minuman. Diperhatikan itunya. Pakaiannya, permainannya, uang jajannya. Itu mayoritas orang tua di zaman sekarang ini. Mereka lalai dari mengajari ilmu agama. Lalai dari mengajarkan ilmu tauhid. Jadi ibadah yang benar kepada anak-anaknya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengungkapkan dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud. Satu kata-kata yang indah. Beliau biasa kalau menulis satu kitab itu seakan-akan berbicara kondisi yang ada. Di zaman dulu sampai hari ini. Kita bisa merasakan apa yang dikatakan beliau. Seperti dalam kitab Ad-Da'wah Dawa. Dalam kitab ini banyak nukilan-nukilan dari ucapan Imam Ibnu Qayyim. Kita lihat ucapan Imam Ibnu Qayyim. Akibat orang tua yang lalai dari mendidik ilmu agama. Maka kata beliau. Aktarul awladi innama ja'a fasaduhum min kibalil aba. Mayoritas anak. Kerusakan mereka itu malah justru datangnya dari orang tua. Mayoritas kerusakan anak itu faktor terbesarnya adalah orang tua yang menyebabkannya. Orang tua. Sadar atau tidak sadar orang tua. Ya. Loh, orang tuanya enggak pernah ngajari minum kok. Tapi orang tuanya tidak pernah mengajari ilmu agama. Dengan sebab itu anaknya minum. Orang tuanya enggak pernah ngajari dia berzina kok, orang tuanya gak pernah ngajari dia judi. Betul memang. Tapi bukankah faktormu ketika kecil dia tidak diajari ilmu agama, teledor kamu. Akhirnya dia seperti itu. Ujung-ujungnya adalah kepada orang tua. Bisa dipahami nih, Fan? Ayo. Kata beliau, mayoritas atau kebanyakan anak-anak itu rusak. Tak lain faktor terbesarnya adalah dari orang tua mereka sendiri. Wahmalihim lahum, watarki ta'lihim faraidat din wa sunanih. Orang tua kebanyakan melalaikan pendidikan agama, terutama perkara-perkara yang fardu-fardu. Ini dia. Kemudian yang sunnah-sunnah. Qadu'uhum siharan, maka mereka ini orang tua yang seperti ini yang tidak pernah mengajari ilmu agama kepada anak-anaknya, mereka ini adalah orang tua yang menyia-nyiakan anak di saat mereka kecil. Walaupun dirawat kesehatannya, bajunya, fisiknya, jajannya, bahkan permainannya. Namun akibat tidak mengajari ilmu agama secara syar'i, orang tua tersebut menyia-nyiakan anak. Walaupun secara kacamata orang, mungkin orang tuanya sangat perhatian kepada anak. Paham bapak? Tapi secara kacamata syar'i, orang tua yang tidak mengajari ilmu agama terhadap anak-anak mereka dari semenjak kecil, mereka itu tergolong orang tua yang menyia-nyiakan anak di saat mereka masih kecil. Walam yantafi'u bi anfusihim, yang namanya anak kata beliau, itu tidak akan mungkin bisa mengerti hal-hal yang baik dengan sendirinya. Butuh diajari. Apa ada orang anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun, 7 tahun. Dia tanpa diajari alif bata. Bisakah dia membaca huruf hijaiyah? Bisa tidak bapak? Tidak akan mungkin. Bisakah dia sholat tanpa diajari? Tidak akan mungkin. Bisakah dia membaca Al-Quran? Bisakah dia bertauhid? Bisakah? Tidak akan mungkin. Yang namanya anak kok bisa mencari manfaat untuk sendiri? Itu tidak akan mungkin. Kalau anakmu diteledorkan sisi ini, dia akan kacau. Dia akan mencari kehidupan. Dan ujungnya adalah negatif. Akibat ulah siapa? Orang tua juga. Mereka menyia-nyiakan anak-anak mereka di saat kecil. Walam yanfa'u abahum kibaran. Oleh karena itu. Akibat keteledoran orang tua yang menyia-nyiakan anaknya di saat kecil. Orang tuanya ketika mereka tua. Tidak bisa mengambil manfaat dari anaknya yang sekarang sudah besar. Paham kalimatnya bapak? Misal kita punya anak masih kecil-kecil, ada umur barep umpamanya 13 tahun, nomor 2 10 tahun, nomor 3 8 tahun. Nah ini, masih anak-anak. Kita biarkan mereka enggak tahu agama. Ketika kita tua umur 60, umur 70, kita enggak akan bisa mengambil manfaat dari mereka. Sampai-sampai dikatakan oleh beliau, kama ataba ba'dhum waladahu fil 'uquq. Sampai-sampai banyak orang tua di zaman sekarang ini, kata beliau, yang mereka orang tua itu marah kepada anak-anaknya karena anak-anaknya durhaka sama orang tua. Orang tuanya sudah umur 60 atau 70. Anaknya sekitar umuran berapa? Ada yang 30, 35, ada yang 40. Ya tidak, Bapak? Orang tuanya marah kepada anaknya. Kamu sudah saya besarkan. Bahkan kamu sekarang sudah punya anak. Tetap saja seperti ini sama orang tua. Enggak ada baktinya. Banyak zaman sekarang ini seperti itu. Orang tua tidak mendapatkan kebaikan dari anaknya. Kemudian, perhatikan ucapan Imam Al-Qayyim. Sang anak pun menjawab kepada ayahnya terutama. Anak itu mengatakan kepada orang tuanya, faqala ya abati innaka qaqtani saghiran faqaqtuka kabiran wada'tani walidan fa'da'tuka syekhan. Wahai bapakku, engkau dulu menyenyakkan aku di saat aku kecil, aku pun sekarang menyenyakkan kamu di saat kamu tua. Kamu dulu ketika aku kecil engkau durhaka kepadaku, wahai bapakku. Aku sekarang ini durhaka kepadamu, wahai bapakku, ketika kamu tua. Kaum muslimin yang kami muliakan, coba perhatikan kata-kata ini. Mungkin kata-kata ini tidak terucap oleh anak. Tapi kata-kata ini adalah sari. Kata-kata ini adalah inti dari apa yang sekarang terjadi. Ketika orang tua menyenyakkan anak, gak pernah dididik agama sampai dia tua, anaknya tua. Kemudian orang tuanya menuntut anaknya itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Anaknya mengatakan, wahai bapakku, gara-gara kamu juga, aku dulu ketika kecil tidak pernah dididik agama. Maka aku sekarang ini gak bisa berbakti kepadamu. Aku gak tahu ilmunya. Aku gak ngerti cara berbakti kepada orang tua. Engkau dulu menyenyakkan aku di saat kecil. Tidak diajari agama. Tidak diajari patuh sama orang tua, patuh sama Allah, patuh sama Rasul. Enggak pernah. Maka bagaimana mungkin aku sekarang patuh padamu? Ibaratnya seperti itu. Walaupun itu tidak terucap oleh lisan anak-anaknya. Ini adalah kata-kata yang Masya Allah kalau kita resapi. Iya ya, orang tua akan menyesal ketika dia sudah umur 70. Anaknya tidak ada yang berbakti kepadanya. Dia akan ingat-ingat. Iya betul. Akibat perbuatanku juga. Anakku sekarang seperti itu. Coba kalau dulu ketika mereka masih kecil, saya rawat, saya didik untuk taat kepada Allah, tunduk dalam syariat, senang ibadah, punya akhlak yang mulia, niscaya mereka tidak akan seperti ini. Niscaya mereka akan berbakti kepadaku di saat aku tua seperti ini. Tapi kenyataan sudah terjadi. Oleh karena itu, ucapan beliau di atas, mayoritas kerusakan anak itu awal mulanya adalah dari orang tua. Orang tua siapakah yang paling bertanggung jawab? Sang bapaklah yang paling bertanggung jawab. Karena bapak itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau kita meresapi yang seperti ini dan melihat kenyataannya ada, memang betul apa yang dikatakan beliau. Zaman sekarang ini, kalau ada orang yang sudah tua sekali, itu malah justru dimasukkan panti jompo. Malah justru ada anak yang berpikir, lah repot-repot temen orang tuaku, suntik mati bae lah. Suntik, yus, mati sedina maning, kan rakonangan. Ada yang seperti itu pola pikirnya. Bro, untuk rebutan hartanya malah justru. Ini, ada orang tua yang sakit-sakitan, anaknya gak mau datang. Gak mau ngurusi, sudah perak di celana, kencing di celana, bayari orang, saya gak mau merawat. Ini orang tua mau, iya tapi kan bayari orang bisa. Akibat apakah ini? Orang tuanya juga yang dulu ketika mereka masih kecil tidak diajari ilmu agama. Oleh kreatif ekonomi semini berbahagia, kitab ini kita pilih untuk kita baca di majelis ini sebagai ganti kitab apa? Al-Usulul Thalatha. Kemudian beliau mengatakan, perlu hadirin ketahui bahwasanya kitab ini ditulis oleh beliau adalah Jam'i Ahkamil Atfal. Buku ini disusun dalam rangka mengungkap hukum-hukum yang berkaitan dengan anak. Dan pelajaran-pelajaran penting yang harus diketahui orang tua tentang anak-anak dan cara mendidik mereka. Mudah-mudahan, kata beliau, kita bisa melaksanakan tanggung jawab ini. Hatta yuhakika amrullahi ta'ala biwiqayati ahli minan nar. Semoga kita dengan membaca kitab ini, kata beliau, kita bisa mewujudkan secara hakiki ajaran Allah yang berkaitan dengan anak-anak kita. Sehingga kita bisa menjaga mereka dari api neraka. Ini tujuan penulisan buku ini. Ya. Perlu diketahui juga, kata beliau. Wayanju amamallah. Buku ini ditulis. Mudah-mudahan bisa memberikan arahan ilmiah. Agar kita sebagai orang tua. Selamat nanti di yaumul kiamah. Minas su'al. Di saat kita ditanya tentang anak-anak kita. Jadi buku ini arahannya ke sana. Mudah-mudahan kita itu nanti di yaumul kiamah. Di saat ditanyai oleh Allah tentang anak istri kita. Kita bisa jawab dengan jawaban yang benar. Buku ini ditulis oleh sang pengarangnya. Tujuannya ke sana. Bagus tidak Bapak tujuannya? Bagus. Alangkah indah sekali kitab ini. Ya. Wa kathabata. Sungguh. Wahai para orang tua. Rasulullah telah menyatakan dalam hadis yang sahih. Ancaman yang sangat keras. Terhadap orang tua yang menyenyakan anaknya. Ancamannya apa? Tidak masuk ke dalam surga Bapak. Saking apa? Besarnya dosa ini. Yani ini adalah sebuah ancaman yang dahsyat. Beliau menyatakan dalam hadis yang sahih. Fi hadithi mu'kil atau ma'kil. Ibn Yasar radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari ma'kal atau ma'kil Ibn Yasar radhiyallahu an. Beliau mengatakan. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Ma min abdin yastari'ihi Allahu ra'iyah. Tidaklah seorang hamba pun. Yang Allah berikan amanah kepadanya. Satu kepemimpinan. Amanah berupa kepemimpinan. Sebagai ra'i. Sebagai pemimpin. Perhatikan ini. Hadis ini akan kita bahas dalam kitab Al-Kabair. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Ya. Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah amanah sebuah kepemimpinan. Kemudian dia mati. Yamutu. Yama yamutu wa ghashin alir li ra'iyatih. Ternyata dia mati dalam kondisi belum memenuhi amanah tersebut. Belum menjalankan amanah tersebut. Maka apa yang terjadi? Illa harmallahu alaihi jannah. Tidaklah seperti itu kondisinya kecuali Allah mengharamkan dia untuk masuk ke dalam al-jannah. Akan dibahas dalam kitab Al-Kabair. Orang yang mendapatkan amanah kepemimpinan. Kalau dia sampai tidak memenuhinya, sampai dia mati belum memenuhinya, bahkan banyak kedzaliman, ini ujungnya adalah neraka bagi dia. Tapi ternyata di zaman sekarang ini, kepemimpinan malah justru diperebutkan. Diperebutkan tidak Bapak? Diperebutkan. Bahkan mereka rela mengeluarkan harta benda yang banyak, demi mencapai kepemimpinan, padahal resikonya sangat besar. Karena hadis ini, umum lafadznya, kepemimpinan, apakah pemimpin sebuah negara, sebuah kerajaan, atau kepemimpinan gubernur, bupati, sampai tingkatan, itu semua kan pemimpin. Pemimpin itu memiliki anak buah, walaupun RT. RT itu punya anak buah, tidak apa-apa. Ya, yakni warga yang dibawa kepemimpinannya. Ini luar biasa. Nah, yang paling ringannya, bukan paling ringannya, paling kecilnya adalah sekup rumah kita, wahai para ayah. Kita wahai para bapak al-aba, orang tua-orang tua pun menjadi pemimpin. Kalau kita tidak melaksanakan amanah yang Allah bebankan kepada kita, maka Allah akan mengancam kita dengan nar dan diharamkan untuk masuk ke dalam al-jannah. Kita ini mendapatkan amanah tidak apa? Ya, itu apa? Anak. Yang sedang kita bahas adalah apa? Anak. Walaupun amanah itu banyak. Amanah harta, amanah anak, amanah anggota tubuh, dan yang lain-lainnya. Fal amru syadidun ayyuhal aba. Hadis yang tadi saya sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis nomor ke-280 dalam sahihnya. Kata beliau, fal amru syadidun ayyuhal aba. Urusan masalah anak adalah urusan yang sangat mengerikan, wahai para bapak. Urusan masalah anak adalah urusan yang sangat mengerikan. Kita satu sisi senang punya anak. Senang tidak, bapak? Senang. Sampai digambarkan dengan kata-kata anak itu buah hati. Anak itu adalah kebahagiaan. Anak itu adalah penyejuk mata. Anak itu dan sebagainya. Namun dibalik itu kengerian besar mengintai kita, wahai para papa. Nah, kemudian beliau mengatakan, wal mas'uliyatu 'azimatun, pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah. Wa khasatun fi hadhihi al-azman al-mutakhirah, lebih khusus, kata beliau, di zaman-zaman sekarang ini. Zaman-zaman sekarang ini, waduh, ekstra betul-betul. Al-taqalla fi al-ma'in, kata Syekh. Zaman sekarang ini adalah zaman yang sangat sedikit orang yang mau membantu kita dalam mendidik anak kita. Sedikit orang yang mau membantu anak kita. Sedikit tidak apa-apa? Sedikit. Orang yang mau mendidik, membantu untuk mendidik anak kita, membantu untuk memelihara anak kita, menjaga agama anak kita. Orang yang mau membantu anak kita itu sedikit sekali. Umpamanya para dai, jumlahnya sedikit. Para pengajar di pondok-pondok, yang mereka dengan ikhlas menghadapi satu kelas 10 anak, pagi sampai siang, tidak mereka merasa capek, walaupun capek, diajari satu baca Quran, diajari satu baca tajwid, diajari satu ini, telaten dia. Ada karena kekurangan guru, satu menghadapi 20 anak, dengan susah payah dia berjuang, membantu para orang tua anak-anak ini, agar anak-anak ini menjadi baik agamanya. Sedikit jumlah orang yang bisa atau mau membantu untuk menjaga agama kita dan menjaga agama anak kita. Wastaddat bihi al-ghurbah, apalagi di zaman sekarang ini Islam malah justru sudah semakin asing. Zaman sekarang ini, kata beliau, orang yang mau berislam dengan Islam yang benar itu malah asing, karena bid'ah itu sudah menyebar. Ketika manusia tahunya bid'ah, muncul sesuatu yang tidak sama dengan mereka, walaupun itu sunnah, itu dikatakan apa? Aneh, asing. Bahasanya orang lumrah, orang umum. Karena yang lumrah dan yang umum kebanyakan apa? Bid'ah. Kalau kayak gitu, anak kita terancam tidak apa? Terancam. Jangankan anak kita, kita aja terancam kok. Nah, ini dia. Wa kathurat fiha wasail al-fasad wal-ifsad. Di zaman sekarang ini, banyak wasilah-wasilah, banyak perantara-perantara, banyak faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan anak. Fasad, kerusakan, wal ifsad, merusak. Jadi faktor orangnya yang rusak banyak, faktor yang alat teknologinya yang merusak banyak, faktor pergaulan yang merusak banyak, faktor kok yang banyak sekali. Kerusakan dari segala arah mengancam anak-anak kita. Ternyata yang bantu anak kita untuk menjadi baik sangat minim, sangat sedikit tenaganya. Ini, kalau demikian adanya, kira-kira kita menghadapi problem besar atau tidak, bapak? Problem besar. Aywa, kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah akhir dari mukaddimah yang disampaikan oleh pengarang kitab Al-Ihtifal fi Ahkamin wa Adabil Afal, dan sepertinya sudah masuk waktu Isya. Kita akan membaca insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Buku ini atau kitab ini pembahasannya ada 40 pembahasan, ada 40 hadis. Jadi satu pembahasan ada hadisnya, satu pembahasan ada hadisnya. Hadis itu sebagai pokok pembahasan. Kemudian dari riwayat ini satu ini pembahasan melebar sampai ada yang 7 pembahasan, 11 pembahasan, bahkan sampai 17 pembahasan dalam satu hadis. Nah, hadis ini kalau dikatakan arba'in fil atfal, 40 hadis yang dikumpulkan oleh penulis yang berbicara masalah hukum yang berkaitan dengan anak-anak. Pada setiap satu hadis dibahas oleh beliau dengan sekian detailnya, faedah, manfaat, adab, pelajaran, sekian poin. Sehingga sistematis sekali. Yang pertama yang akan kita baca insyaallah hadis yang berbicara tentang anak itu terlahir dalam kondisi suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi suci. Ini hadis ini akan kita bahas. Ternyata riwayat ini panjang pembahasannya, Bapak-Ibu kan. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam permasalahan yang akan datang. Wallahu alam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.